Beliau kata lelaki mereka ambil agama, belajar agama, datang kepada agama melalui laki-laki lain. Wanita melalui wanita-wanita. Jadi tuan-tuan, dan agama hidup dengan usaha laki-laki sedikit banding dengan usaha wanita. Dengan usaha wanita, wanita pun akan datang, laki-laki pun akan datang juga kepada agama. Kesan dia banyak. Jadi tuan-tuan yang mulia, banyak kesan bila kita keluar jalan Allah, bawa masyarakat kita. Seluruh alam, wanita-wanita sedang menunggu kita. Jemaah-jemaah masyarakat daripada Malaysia, kenapa ramai, banyak negara-negara, 100 negara dalam dunia ini, kita Malaysia boleh hantar jemaah tanpa visa. Mereka di Pakistan ni susah mau dapat visa. Itu pun tahun 2011, mereka telah keluarkan 95 jemaah masyarakat ke luar negara. Walaupun susah dapat visa, tapi tuan-tuan, Malaysia boleh keluar mana 100 negara, visa pun tak perlu. Jadi kena banyak usaha tuan-tuan, kerana wanita punya jemaah banyak kesan dia. Beliau kata mereka pergi tahun 90, jemaah masyarakat pergi, beliau punya jemaah pergi ke Nigeria. Sebelum tu mula-mula jemaah Pakistan pergi sana tahun 56. Tapi masa itu, masa jemaah mereka pergi pun, wanita-wanita masih di Nigeria ini market, iaitu perniagaan wanita yang buat jual daging, yang wanita juga yang buat semua kerja-kerja di ladang, semua wanita yang buat. Laki-laki duduk rumah jaga anak, semua kerja wanita buat. Pakaian mereka sampai seolah-olah tak pakai. Itu macam tu punya keadaan wanita. Bila jemaah mereka pergi sana, mereka punya usaha wanita-wanita datang dengar bayan, mereka kata kami tak mau balik selagi kita pakai purda. Dan juga mereka sampai pukul 2 pagi jemaah mereka jahit purda untuk wanita-wanita Nigeria. Dan juga 40 jemaah telah keluar, dan juga jemaah pun datang ke Pakistan selepas mereka keluar di sana. Alhamdulillah, dengan berkat ini Nigeria, daripada usaha di Nigeria, jemaah-jemaah masyarakat keluar daripada Nigeria, kerja-kerja masyarakat di negara-negara yang sekitar Nigeria telah hidup, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang mulia, banyak perlu kita buat usaha. Banyak jemaah-jemaah masyarakat kita kena keluarkan di jalan Allah Subhanahu Taala. Agama akan datang dengan cepat bila masyarakat pun bangun untuk buat usaha agama. Ha, jemaah rumah kita, jemaah daripada rumah kita, wanita-wanita kita mau latih dan train, mau keluarkan mereka di jalan Allah Subhanahu Taala. Jadi siapa-siapa di antara kita yang telah cukup syarat-syarat dia, wanita untuk pergi ke negara jauh, jemaah masyarakat pergi ke luar negara, tuan-tuan mau niat cara tunai sekarang insyaAllah. Habis.